Ya, terima kasih, Lai. Sayang lagunya ada Sawangan dulu. Iya. Dan kita bermain bersama Romansa News. Sejam kembali buat semua yang ada di sini. Buat Danang, Puji, selamat siang. Buat Tundol, no more. Oke, terima kasih Edot. Satu terima terbukti kasih. Bahwa Edot lagi galau. Biar gak biasa biasanya Edot nyanyi sambil bawa tisu. Oke ya. Sekarang siang hari ini Edot nyanyi sambil bawa tisu karena joko-joko karena ini lagunya jeru banget.